Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Kau beri padaku satu hari lagi, ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Cacat dan celah jadi mempelaimu. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu.